الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في قراءتنا في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى باب الصبر. والصبر شأنه في الدين عظيم ومكانته عالية، وسيأتي من الآيات والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على مكانة الصبر وعظيم فضله وعلو مكانته. والصبر هو حبس النفس ومنعها، وهو الأمور الثلاثة لا بد فيها من صبر، وهي الطاعات والمعاصي والأقدار المؤلمة. فكل هذه الثلاث تحتاج من العبد إلى صبر. فالطاعة تحتاج إلى صبر حتى يفعلها العبد ويكون من أهلها، والمحرمات تحتاج إلى صبر حتى يجتنبها العبد ويبتعد عنها، والأقدار المؤلمة تحتاج إلى صبر حتى لا يسخط ولا يجزع ولا يقول قولا يسخط الرب تبارك وتعالى. فالمؤمن يحتاج إلى الصبر في حياته كلها، في عباداته، في أعماله، في تروكه، تركه لما نهاه الله عنه. كل هذه الأمور يحتاج فيها العبد إلى الصبر، فالصبر ملازم للعبد المؤمن في شؤونه كلها. Allah Tuhan semesta alam, saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Pada kajian kita untuk kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, kita telah sampai pada bab yang ketiga, yaitu bab sabar, bab tentang kesabaran. Dan kita mengetahui bahwasanya kesabaran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan saat kita nanti memasuki ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang ini, kita akan dapatkan hal tersebut. Sabar adalah menahan diri dan berusaha. Dan kesabaran ini mencakup tiga hal, yaitu kesabaran pada ketaatan atau kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk tidak berbuat maksiat, dan yang ketiga sabar untuk atau sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Jadi masing-masing dari tiga aspek ini, ketaatan, maksiat, dan takdir Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kesabaran dari kita semuanya. Ketaatan, dalam ketaatan kita membutuhkan kesabaran agar kita bisa teguh di atasnya. Maksiat dan kemungkaran, kita juga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya agar kita bisa menjauhi hal-hal tersebut. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita juga membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya agar kita tidak marah dan tidak jatuh atau membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan sikap dan kata-kata kita. Jadi kesabaran senantiasa mengiringi muslim, ya. Dibutuhkan oleh setiap muslim dalam semua kondisi. Aurada al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi hadzal bab ayat عديدة من كتاب الله عز وجل، فأورد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وقول الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقول الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ثم قال رحمه الله: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وهذه الآيات التي أوردها وأشار رحمه الله تعالى إلى كثرة نظائرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، تدل دلالة ظاهرة على مكانة الصبر وعظيم شأنه، جزيل ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأن الصابرين يوفيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم لقاء صبرهم بغير حساب، وأن لهم البشارة العظيمة بكل خير، وأن الله سبحانه وتعالى معهم مؤيدا وناصرا وحافظا ومعينا، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة والمكرمات الجزيلة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصابرين. وفي هذه الآيات التي ساق المصنف رحمه الله أمر بالصبر وحث عليه وبيان لمكانته، وأيضا حث على الاستعانة بالصبر، استعينوا بالصبر، لأن الصبر يعين العبد على ملاقاة الأمور والقيام بالواجبات والبعد عن المحرمات. وفي الآيات أيضا بيان أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأن الله عز وجل يبتلي العباد فيها بأنواع من الابتلاءات، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فالإنسان عرضة لأنواع من الابتلاءات في هذه الحياة الدنيا، وهذا يحتاج من العبد إلى تحلم بالصبر لملاقاة ما يبتلى به في هذه الحياة. فالشاهد أن الصبر له مكانة عظيمة ومنزلة عالية وله فضائل عديدة، وسيأتي أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ذلك. Dalam bab ini pengarang kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan berlombalah dalam sabar, kalahkanlah orang lain dalam kesabaran. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, dan niscaya kami akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan rasa lapar serta kekurangan dalam harta dan jiwa serta buah-buahan. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa perhitungan. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang artinya, dan sungguh barang siapa yang sabar dan memberikan maaf, maka itu semuanya adalah perkara-perkara yang wajib. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan niscaya kami akan uji kalian sampai kami mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan sabar di antara kalian. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ayat-ayat yang lain yang semacam ini yang memerintahkan kepada kesabaran dan menjelaskan keutamaannya sangat banyak dan diketahui oleh semua orang. Dalam ayat yang banyak ini kita bisa mendapatkan bahwasanya ayat-ayat ini menunjukkan perintah untuk sabar, tingginya kedudukan sabar serta besarnya pahala orang yang melakukan kesabaran. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, dan Allah akan bersama mereka dengan menjaga dan menolong mereka, dan hal-hal lain yang merupakan anugerah dan kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat-ayat ini kita bisa mendapatkan perintah kepada kesabaran dan anjuran untuk melakukannya, perintah untuk isti'anah atau meminta pertolongan dengan kesabaran dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat-ayat ini kita juga bisa tarik kesimpulan bahwasanya dunia adalah tempatnya ujian. Kita akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan. Dan kita semuanya akan menghadapi hal tersebut ya. Manusia akan dihadapkan pada ujian-ujian, dan untuk menghadapinya manusia membutuhkan kesabaran. Intinya, sabar memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan keutamaan yang sangat besar. Dan itu akan semakin jelas saat kita melihat kepada hadis. oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. هذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، لأنه على شرطه في أن لا يورد فيه إلا الحديث الجوامع، واشتمل على جملة من الألفاظ في بيان فضائل الأعمال، بل قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث في بيان فضائل الأعمال. وبدأ بفضل الطهارة وعظيم مكانتها وأنها شطر الإيمان أي نصفه، ثم بيان فضل الذكر والحث عليه والترغيب فيه وعظيم ثوابه عند الله، وأن حمد الله عز وجل يملأ الميزان، وأن سبحان الله والحمد لله يملأان ما بين السماء والأرض، وأن الصلاة نور أي ضياء لصاحبها، ضياء لصاحبها في قبره وفي حشره ويوم لقاء ربه تبارك وتعالى، والصدقة برهان أي حجة على صدق إيمان صاحبها، والصبر ضياء، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والصبر ضياء أي لصاحبه فهو يضيء له طريقه فيهتدي عملا بالطاعات وتجنبا للمحرمات وحبسا للنفس على عن الجزع في المصائب والملمات. وقوله بالقرآن حجة لك أو عليك فيه بيان عظيم شأن القرآن، وأن من وفق للقرآن قراءة وعملا كان القرآن حجة له، ومن لم يكن كذلك فالقرآن حجة عليه. ثم ختم ذلك بقوله كل الناس يغدو، أي كل الناس يسيرون في المصالح والأعمال مبكرين، لكنهم يتفاوتون في السير، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي أنهم على قسمين، قسم يخلص نفسه من العذاب بفعل الأعمال الصالحة الطيبة، وقسم يهلك نفسه يوبقها أي يهلكها يوقعها في المهالك والردى. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء، ففيه مكانة الصبر العظيمة، وأنه يضيء للعبد عندما تشتد به الأمور وتضيق به الأحوال، فيكون الفرج واليسر حليف من كان متحليا بالصبر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik Al-Haris bin Amr Al-Ashari radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci atau wudu itu adalah setengah daripada iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi, dan sholat itu adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujah untuk anda atau atas anda, hujah atas kamu atau untuk kamu atau atas kamu. Setiap orang itu pergi pada waktu pagi, dan sebagian dari mereka menjual dirinya kemudian membebaskannya, dan yang lain adalah membinasakannya. Hadis ini terhitung termasuk jawami'ul kalim, atau kata-kata yang pendek tapi syarat dengan makna. Karenanya Imam Nawawi rahimahullah juga menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Arba'in. Karena hadis ini memenuhi syarat beliau dalam kitab tersebut, yaitu di mana beliau tidak mengeluarkan kecuali hadis-hadis yang jawami', yang pendek-pendek tapi syarat dengan makna. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini termasuk salah satu hadis yang paling lengkap dalam menjelaskan fadha'ilul a'mal atau amalan-amalan yang utama. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya bersuci adalah setengah daripada iman, ya. Ini dalam salah satu penafsiran para ulama, ya. Bersuci adalah setengah daripada iman. Jadi dilipat gandakan, bersuci itu dilipat gandakan pahalanya sampai mencapai setengah iman. Kemudian alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Subhanallah dan alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya salat adalah cahaya yang akan menerangi orang yang melakukannya, baik di kuburnya maupun saat bertemu dengan Tuhannya. Kemudian sedekah adalah bukti, yaitu bukti atas keimanannya. Kemudian Nabi SAW bersabda wasabru dhiha, dan ini adalah syahid atau poin yang berhubungan dengan pembahasan kita sekarang. Dan kesabaran itu adalah dhiya atau cahaya atau sinar, ya. Disebut demikian karena kesabaran ini akan memberikan cahaya atau menyinari orang yang memilikinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam menahan diri dari kemungkaran-kemungkaran dan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dalam menahan diri untuk tidak jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala saat ditimpa oleh musibah. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mengatakan wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Qur'an itu adalah hujjah bagi anda, yang menguntungkan anda, atau alaik, atas anda, yang akan membuat anda susah. Jadi barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka Qur'an akan menjadi hujjah baginya, menguntungkan baginya, saksi yang menguntungkannya. Adapun barang siapa yang tidak demikian, yang tidak diberikan taufik untuk membaca dan mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah atas dia yang akan merepotkan hisab dia nanti di akhirat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan bahwasanya semua manusia itu seperti orang yang pergi di waktu pagi. Ya. Mereka menjual diri mereka, dan di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dan ada yang malah membinasakan diri. Jadi orang terbagi menjadi dua kelompok ini. Yang pertama adalah orang yang menyelamatkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan saleh, dan yang kedua membinasakan diri mereka dengan halal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد الامام النووي رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على مكانة الصبر، وأن من يتصبر أي يحث نفسه يرغبها ويوقدها على الصبر يصبره الله، أي يرزقه الله الصبر ويجعله من الصابرين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصبر عطاء من أوسع العطاء، من أوسع العطاء. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، بمعنى أن من يوفق للصبر وفق للخير كله، لأن الصبر أساس تقوم عليه الخيرات ويقوم عليه التحلي بالفضائل. والحديث له قصة، ألا وهو أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يعطيهم فأعطاهم، ثم سألوه ثانية أن يعطيهم فأعطاهم حتى نفد ما عنده، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي سأعطيكم إياه. ثم نبههم عليه الصلاة والسلام على معاني جليلة وعظيمة، وبين لهم في الوقت نفسه آثارها المباركة. قال: ومن يستعفف يعفه الله، أي من يتحلى بالعفاف ويكن من أهله ويجاهد نفسه على ذلك يعفه الله، يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل العفاف. ومن يستغني يغنيه الله، أي يستغني عما في أيدي الناس فلا يسألهم ولا يطلب منهم ويمنع نفسه من ذلك، يغنيه الله أي من فضله سبحانه وتعالى. ومن يتصبر على فقر وعلى ألم وعلى مصيبة وعلى أي أمر يحتاج إلى صبر يصبره الله، أي يمن عليه بالصبر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن الصبر أوسع العطاء وأجزله، قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada beberapa orang Ansar yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta beberapa hal dari beliau, ya. Meminta untuk memenuhi kebutuhan mereka kepada beliau. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan permintaan mereka itu. Kemudian mereka meminta lagi dan Nabi memberikan lagi sampai akhirnya habislah apa yang ada di tangan beliau. Maka ketika sudah habis, ketika semua harta yang ada pada beliau sudah habis, beliau mengatakan, apapun yang ada di tanganku berupa kebaikan, maka aku tidak akan menahannya atau menyembunyikannya dari kalian. Artinya aku akan memberikannya kepada kalian. Dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri, maka Allah akan menjaga dirinya. Barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan dirinya, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang berlatih atau berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih besar dan lebih luas daripada, yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kesabaran itu perlu dilatih. Bahwasanya barang siapa yang berusaha untuk sabar, berusaha untuk berlatih untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang sabar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kesabaran adalah anugerah yang paling besar. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran, karena kesabaran adalah pokok dari semua kebaikan dan di atasnya terbangun semua keutamaan. Hadis ini memiliki sebuah kisah seperti yang sudah disebutkan di atas, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang-orang Ansar dan beliau masih terus memberi sampai semua yang ada di tangan beliau habis. Beliau menafkahkan harta beliau dengan cara orang yang tidak takut pada kemiskinan. Kemudian setelah beliau berikan semuanya, beliau mengajarkan mereka tentang beberapa hal yang yang penting, beberapa hal yang merupakan keindahan Islam. Di antaranya yang pertama adalah, boleh mengatakan barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri mereka, maka Allah akan menjaga mereka. Barang siapa yang menjaga diri dan sungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut, maka Allah akan menjaganya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang berusaha untuk mencukupkan diri, dia tidak minta pada orang lain, tidak minta pertolongan pada orang lain, maka Allah akan membuat dia cukup. Allah akan menjadikan dia kaya. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang sabar. Barang siapa melatih diri dengan kesabaran saat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk sabar dalam menghadapi atau menahan diri dari kemungkaran-kemungkaran, juga melatih diri untuk menghadapi takdir-takdir Allah dan musibah-musibah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai orang-orang yang sabar. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya sabar adalah anugerah yang paling baik dan paling luas untuk seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. وهذا الحديث فيه بيان أن المؤمن مبتلى في هذه الحياة بالسراء والضراء، يبتلى بالسراء تارة ويبتلى بالضراء تارة. وبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن ناجح في كلا الامتحانين، فهو في سرائه يشكر الله، إذا من الله عليه بنعم تسره وتفرحه يشكر الله، لأنه يعلم أن النعمة من الله وأنه سبحانه وتعالى هو المتفضل والمنعم لا شريك له، فيشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على منه وفضله وعطائه. وإذا ابتلي بالضراء بالمصائب والمؤلمات فإنه يتلقى ذلك بالصبر ويتحلى بالصبر، وعليه فإن المؤمن فائز في تلك الحالتين، في سرائه وضرائه، ففي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين، فهو فائز في كل أحواله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أي سواء كان مبتلا بأمور سارة أو مبتلا بأمور ضارة فهو في كل أحواله من خير وإلى خير، وذلك لا يكون لأحد إلا للمؤمن. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ajaib perkara seorang mukmin, sesungguhnya perkaranya selalu menjadi kebaikan baginya dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Kalau ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau bahaya, ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia kadang-kadang diuji dengan kesenangan dan kadang-kadang diuji dengan musibah atau kesulitan. Kadang-kadang ia mendapatkan kegembiraan, kadang-kadang ia mendapatkan musibah. Namun seorang muslim yang baik, dia akan lulus dalam kedua ujian ini. Saat ia diuji dengan kesenangan, dan ini adalah ujian, kesenangan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia ingat bahwasanya kesenangan tersebut atau nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun memujinya dan bersyukur kepadanya. Saat ia ditimpa oleh musibah atau kesulitan, ia menghadapinya dengan kesabaran, maka akhirnya ia pun sukses dalam semua bentuk ujian. Saat ia diuji dengan kesenangan, dia berhasil mendapatkan pahala orang-orang bersyukur, pahala syukur. Sedangkan saat ia ditimpa dengan musibah, diuji dengan musibah, ia sabar dan ia pun mendapatkan pahala orang-orang yang sabar. Jadi dia selalu sukses dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa kesenangan maupun berupa kesusahan. Dan hal ini tidaklah terjadi kecuali bagi seorang mukmin yang baik. Thumma awrad al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala haditha Anas radiyallahu anhu, qala lamma thaqul an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb, faqalat Fatima radiyallahu anha wa karb abata, فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه، يا أبتا جنة الفردوس مأواه، يا أبتا إلى جبريل ننعه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل وتغشاه الكرب، أي كرب الموت والمفارقة لهذه الحياة، وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به ولا يستنجد به ولا يلتجأ إليه، بل الالتجاء والاستغاثة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكانت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تتألم من هذا الكرب العظيم، وكانت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعه. ففيه هذه الكلمات التي قالتها ليست من باب التسخط، فلا تنافي الصبر، لا تنافي الصبر، وإنما هي من يسير الندب الذي لا يتنافى مع حقيقة الصبر وتحقيقه. فالحديث فيه بيان مكانة الصبر على المصاب، وأن الواجب على المسلم أن يتحلى به وأن يكون من أهله. وإذا كان أشرف خلق الله وأعلاهم مكانة وأحبهم من الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قبضت روحه وموته عليه الصلاة والسلام مصيبة هي أعظم المصائب، فهذا فيه أيضا ما يسلي المسلم في مصيبته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصيب أحدكم بالمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فالشاهد أن الواجب على المسلم في كل مصاب يمر به أن يتحلى بالصبر وأن يستعين بالصبر حتى يفوز بمقام الصابرين. Kemudian الإمام النووي رحمه الله تعالى menyebutkan hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata saat Nabi Muhammad SAW menghadapi beratnya sakaratul maut, beliau merasakan kesusahan. Maka Fatimah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, sungguh susahnya ayahanda dalam menghadapi sakaratul maut ini. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, setelah ini kamu tidak akan menghadapi kesusahan lagi. Setelah hari ini tidak ada kesusahan yang akan dihadapi oleh bapakmu wahai Fatimah. Maka saat Nabi Muhammad SAW wafat, Fatimah berkata, oh ayahanda yang menjawab panggilan Tuhannya, oh ayahanda surga Firdaus akan menjadi tempat kembalinya. Oh ayahanda, kepada Jibril lah kami akan sampaikan kabar kematiannya. Dan saat Nabi Muhammad SAW telah dikuburkan, Fatimah berkata, apakah tentram hati kalian untuk menaburkan atau untuk menaburkan debu atau tanah di atas jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya saat Nabi Muhammad SAW menghadapi sakaratul maut, beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau juga menghadapi atau merasakan atau mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Sebagaimana beliau juga sakit, beliau juga merasakan lapar dan dahaga. Maka beliau adalah manusia biasa, karenanya tidak boleh untuk dimintai pertolongan dalam hal yang tidak beliau mampu. Tidak boleh kita beristighfar meminta pertolongan saat terjepit kepada beliau. Tapi yang harus kita minta saat senggang mau saat terjepit adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya saat Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, Fatimah mengatakan, oh ayahanda yang telah menjawab Tuhan yang memanggilnya, oh ayahanda yang surga Firdaus adalah tempat kembalinya, dan seterusnya. Hal ini bukanlah karena Fatimah marah atau murka dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya melakukan yasirun nadab, yang artinya adalah pernyataan kesedihan yang sedikit ya, yang tidak sampai bertabrakan dengan perintah kesabaran dalam menghadapi musibah. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Fatimah ini tidak kontradiktif dengan perintah kesabaran dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Fatimah sedang menghadapi kematian atau musibah yang terbesar bagi kaum muslim. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah yang artinya, jika seorang di antara kalian ditimpa dengan sebuah musibah, maka hendaklah dia mengingat musibah kematianku, karena sesungguhnya itu adalah musibah yang paling besar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk bersabar saat menghadapi musibah, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anhuma, tidaklah menunjukkan bahwasanya beliau tidak sabar, tapi itu hanyalah sedikit pernyataan kesedihan yang tidak menafikan kesabaran yang diperintahkan. Wa naktafi bi hadzal qadar wa nawasil fi liqa'il ghad insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tabaqqa min ahadith tata'allaq bi hadzal bab wa nas'al Allah 'azza wa jalla an yanfa'ana jami'an bima 'allamana وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kali untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian, dan insyaallah esok hari kita akan meneruskan pembahasan bab tentang kesabaran dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis-hadis yang lain yang telah disebutkan oleh pengarang. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan diberikan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah maupun menghindarkan diri dari kemungkaran-kemungkaran dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang telah disampaikan. Dan khotbah Islam rahimakumullah, masih ada tersisa Ustaz waktu bagi kita sebelum kumandang azan salat maghrib, 6 menit waktu kita untuk bersoal jawab. Dan kami akan angkat pertanyaan yang datang dari penanya via telepon 0218236543. Sudah ada pendengar kita yang masuk, kita coba untuk menyapa. Halo, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya, dari Abu Sofwan. Di mana, Pak? Silakan, Bapak. Silakan. Ini ada kitab Al-Mujabid fi Du'a dari Ali Hasan, adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang lebih kunyah Abu Milan. Halo Bapak, mohon maaf. Halo Bapak, Mohon maaf diulangi dan agak dipelankan suaranya karena tidak begitu jelas. Nah, ada kitab Mujahidin Fid Dua dari Al Hasan dari Abi Malik, adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, bibi kunya Abu Milah. Beliau dirampok oleh seorang perampok untuk meminta hartanya, tapi setelah perampok mengatakan dia juga minta nyawanya, tapi dia minta dengan syarat, izinkan saya sholat. Nah, begitu dia sholat sampai 4 rakaat, akhirnya pintu langit dibuka sampai akhirnya malaikat turun membawa kampak dan membunuh orang ini. Nah, ini salah satu contoh kesabaran. Nah, apakah ada contoh-contoh lain yang teh bisa memberikan gambaran apa-apa contoh yang mulia yang bisa kita simak? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. أولا قبل يعني ال ذكر هذا في أمثلة الصبر لا بد من التحقق من ثبوته، والذي أذكر أن إسناده غير ثابت، ولعله تتم مراجعة له ونفصل القول فيه في لقاء الغد، وإلا فإن الذي أعرف أن هذا الحديث ليس أو هذا الأثر ليس بثابت الإسناد فلا يعول عليه. وأما الأمثلة على الصبر وتحلي الصحابة وتحلي التابعين به فهي كثيرة جدا، وكتب السير وكتب التاريخ حافلة بذكر الشواهد العظيمة والدلائل الكثيرة على ذلك. Pertanyaan pertama dari Bapak Abu Sofwan yang membaca di sebuah kitab yang judulnya Orang-orang yang Mustajab Doanya. Disebutkan bahwa ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang dirampok, kemudian setelah dirampok dia juga akan dibunuh oleh para perampok, tapi dia minta izin untuk sholat 4 rakaat dan seterusnya. Dan beliau mengatakan ini adalah salah satu contoh kesabaran dalam menghadapi musibah. Maka beliau minta agar diberikan contoh-contoh yang lain tentang praktek kesabaran dari kalangan salaf atau generasi awal umat Islam. Dijawab oleh Syekh bahwasanya pertama kali sebelum kita berdalil dengan kisah yang disebutkan di atas, hendaklah kita periksa dulu apakah kisah tersebut sahih atau tidak. Dan yang saya ingat, isnad kisah ini adalah lemah, jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum atau dijadikan patokan dalam amalan kita. Tapi insya Allah kita akan periksa lagi, kita akan teliti lagi, dan mungkin bisa kami sampaikan esok hari saat kajian kitab ini pada hari Senin insya Allah. Dan adapun yang kedua tentang kisah-kisah kesabaran dari kalangan sahabat tabi'in, maka itu sungguh sangat banyak ya. Dan barangkali pada pertemuan yang akan datang kita bisa menyebutkan sebagian dari kisah-kisah tersebut. Demikian. Nah, jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian satu pertanyaan terakhir untuk di sore ini dari Ibu Marni di Jakarta Barat yang bertanya, ya Syekh barakallahu fiik, terkadang saat menghadapi masalah yang begitu sulit dan begitu susah kita hadapi, rasanya juga terasa sulit untuk bersabar Ustaz. Bagaimanakah caranya agar tetap mampu bersabar dalam kondisi sesulit apapun yang kita hadapi? Jazakallahu khairan. Tawjih fi hadha al-maqam an taqra' hadhihi al-mar'ah hadhihi al-ayat wal-hadith allati awradaha al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitab Riyad as-Salihin, taqra' hadha al-bab marrat kathira jiddan bihayth tudawi nafsaha bil-ilm wa laysa hunaka دواء أنفع من العلم، فتتعلم الصبر وفضله ومكانته وعظيم أجره، وتقرأ الأحاديث الواردة في ذلك، وإذا عرفت لزمت بإذن الله وأمدها الله سبحانه وتعالى بعونه، إذا عرفت الحق لزمته. أما إذا كانت تجهل فضل الصبر ومكانته فقد تضعف كثيرا عن التحلي به. فأنصحها أن تقرأ باب الصبر من رياض الصالحين مرات kathira. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marini, demikian kalau tidak salah namanya. Beliau mengatakan bahwasanya kadang-kadang kita bisa menghadapi musibah-musibah yang tidak terlalu berat, tapi saat menghadapi musibah yang berat kita kesulitan untuk menghadapi hal tersebut dengan kesabaran. Maka beliau meminta petunjuk atau nasihat agar bisa menghadapi seluruh nasihat dengan sabar. Dikatakan oleh Syekh, nasihatnya adalah hendaklah ibu membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab kesabaran ini berulang-ulang. Yang pertama yang harus diobati adalah kebodohan kita. Jadi hendaklah ibu mengobati diri sendiri dengan ilmu. Ya. Hendaklah ibu mengetahui apa itu kesabaran, keutamaannya, kedudukannya. Dan insya Allah kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan kesabaran, pahalanya, kedudukannya, maka saat kita sudah mengetahui kebenaran, kita akan lebih mudah untuk mempraktekannya. Sebaliknya, saat kita belum mengetahuinya, kita akan lemah dalam praktek. Ya. Kita akan lemah dalam mempraktekkan kesabaran ini. Jadi pesan kami adalah hendaklah ibu mengulang-ulang dan membaca terus ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kesabaran sehingga nanti akan mudah untuk mempraktekkannya. Demikian. Nah, karena keterbatasan waktu, kami mohon kepada Syekh untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Nah, tafadhol ya Syekh. Fi khitami liqa'ina hadha, as-sallallahu alaihi wa sallam an yuwaffiqana jami'an wa ikhwanana al-mustami'in likulli khair. وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وأن يوفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته di akhir kajian ini kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semuanya taufik kepada kita semuanya dan para pendengar taufik untuk melakukan setiap kebaikan. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita untuk bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, yang tidak ada yang bisa menghiasi kita dengannya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita dihindarkan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari perangai yang buruk, yang tidak ada yang menghindarkan kita darinya kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Doa-doa kita. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.